أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في دورتنا الثالثة في كتاب نور البصائر والألباب، وقد توقفنا عند باب صلاة أهل الأعذار. Beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang keempat dari daurah kita yang ketiga yang membahas risalah Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang salatu ahli al-a'dhar, salatnya orang-orang yang memiliki udhur. وفيه مقدمات. Dan dalam pembahasan tentang salat orang-orang yang memiliki udhur ini ada beberapa pendahuluan yang penting untuk kita ketahui. أولا قال المؤلف وهم اقرأ إلى الأخير المريض وهم المريض أيوة اقرأ إلى اقرأ إلى فقط ثلاثة أعذار بركات السعيد رحمه الله تعالى وهم المريض والمسافر والخائف mereka yang memiliki udhur adalah orang yang dalam keadaan sakit, seorang musafir, demikian pula seorang yang dalam keadaan takut. Al-muqaddimatul ula dhakara al-muallif salat sifat as-salati wa ahkamaha fardan wa naflan fi haqqi al-musalli idha kana fi halatihi at-tabi'iyyah allati laysa lahu 'udhr wa la tujad bihi 'illatun wa la mani'. Wa lamma intaha min aktsari mabahithiha ناسب أن يذكر بعض الأحكام في حق أهل الأعذار للحاجة لذلك. Pendahuluan yang pertama, setelah Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau telah menerangkan tentang tata cara salat, hukum-hukumnya, baik yang berkaitan dengan salat yang wajib demikian pula salat yang sunnah. Ini dalam kondisi normal bagi seorang yang mengerjakan solat dan dalam keadaan dia tidak memiliki udzur dan tidak ada pencegah dan penghalang bagi dia untuk bisa mengerjakan solat itu secara sempurna. Maka tatkala beliau telah menyelesaikan pembahasan-pembahasannya, lalu kemudian merupakan hal yang sesuai yang layak untuk beliau sebutkan sebahagian hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki udzur karena adanya keperluan yang penting untuk memahami hal tersebut. Wal a'dharu jam'u 'udhrin wa huwa wal muradu bihi huna aw al muradu biha huna al maradu was safar wal khawf wa hadhihi usulul a'dhar. وأهل الأعذار هم الأشخاص التي قامت بهم هذه الأعذار، فهي الأعذار التي تتخلف بها الصلاة أو تختلف بها الصلاة عند وجودها. الأعذار itu jamak dari udzur. Dan yang dimaksud udzur di sini adalah sakit, safar, rasa takut atau perang. Maka ini adalah merupakan perkara-perkara inti dari orang-orang yang memiliki udzur, orang-orang yang mereka mempunyai udzur yang menyebabkan mereka tidak bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Maka udzur-udzur inilah yang akan diterangkan dan akan disebutkan hukum-hukumnya. المقدمة الثانية من خصائص الشريعة الإسلامية مراعاة أحوال المكلفين وهذه المراعاة من جوانب عديدة، منها اختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار، مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. Pendahuluan yang kedua, perlu kita mengetahui bahwa di antara keistimewaan dari syariat Islam ini, di mana syariat ini sangat memperhatikan kondisi para mukallaf, kondisi mereka yang diberi beban untuk menjalankan syariat. Dan perhatian syariat itu ditinjau dari beberapa sisi yang kaitannya dengan memperhatikan kondisi para mukallaf tersebut. Sisi yang pertama, adanya perbedaan tata cara pelaksanaan sholat, baik yang kaitannya dengan jumlahnya, jumlah rakaatnya, demikian pula yang kaitannya dengan bagaimana cara melakukan dan melaksanakan sholat tersebut ketika dia memiliki udzur. Karena ini semua berkaitan dengan adanya kaidah yang bersifat umum di dalam syariat Islam. Kaidah itu yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala: yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian untuk melakukan hal yang menyulitkan kalian. Sehingga setiap kali ada kesulitan yang ditemukan oleh seseorang untuk melakukan satu ibadah, maka di saat itulah akan ada solusi yang memudahkan. Oleh karena itu, termasuk di antara kaidah yang masyhur, yang populer di kalangan para ahli fiqih, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. ولهذا عرف الحافظ ابن حجر العذر بأنه الوصف الطارئ، الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه، الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه. ولكن itu الحافظ ابن حجر الأشقلاني رحمه الله تعالى ketika beliau menyebutkan tentang uzur, maka beliau mengatakan uzur itu adalah sebuah sifat yang terdapat pada seorang mukallaf, seorang yang diberi beban untuk menjalankan syariat, yang sifat itu merupakan sifat yang sesuai untuk diberi kemudahan, untuk diberi keringanan, tergantung dari kondisi dan keadaan sifat tersebut. المقدمة الثالثة: وجود الأعذار السابقة وغيرها تكون سببا للتخفيف والتيسير على العبد، ليؤدي العبد صلاته بالحال الذي يتيسر، وليست الأعذار سببا لإسقاط الصلاة بحال ما دام العقل موجودا عند كثير من العلماء، وهذه قاعدة سيأتي الكلام عليها. Kemudian pendahuluan yang ketiga, adanya uzur-uzur yang ada pada sebagian para hamba itu menjadi sebab diberikannya keringanan, diberikannya dispensasi bagi hamba tersebut sehingga dia mengerjakan dan menunaikan sholat tersebut sesuai dengan kondisinya yang mudah baginya. Sehingga uzur-uzur ini itu tidak boleh dijadikan sebagai sebab atau alasan untuk tidak sholat, untuk menggugurkan sholat. Maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Selama akal seseorang itu masih ada, maka selama akal seseorang masih ada, maka dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat dalam kondisi apapun dia, seberat apapun dia. Maka ini merupakan kaidah yang penting di mana As-Sa'di rahimahullah ta'ala nanti akan menerangkannya. Qala al-mu'allif fayusalli al-maridu al-maktubata qa'ima. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka orang yang dalam keadaan sakit dia mengerjakan salat wajib dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' shalla qa'idan. Dan apabila dia tidak mampu berdiri maka dia salat dalam keadaan duduk. Fa illam yastati' shalla 'ala jambihi. Dan apabila dia tidak mampu salat dalam keadaan duduk maka dia salat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya. Fa illam yastati' shalla mustalqiya. Dan apabila dia tidak mampu maka dia salat dalam keadaan terlentang. Wa yumi 'inda dhalika birruku'i wassujud. Dan ketika dia hendak melakukan rukuk dan sujud maka dia dengan cara menundukkan kepalanya. Wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku'. Dan dia menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Fa illam yastati' shalla bi tarafihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Apabila dia tidak mampu melakukan hal itu maka dia salat dengan menggunakan matanya, dan apabila dia tidak mampu maka dia salat dengan hatinya. المساله الاولى متعلقه بالمريض الذي اعتلت صحته سواء كانت العله في جزء من بدنه او في جميع بدنه. Permasalahan yang pertama tentang orang yang sakit. Jadi orang yang sakit yang menyebabkan dia diberi keringanan dalam melakukan sholat tersebut adalah orang yang memang kondisinya sakit pada fisiknya. Apakah sakit itu kaitannya dengan salah satu bahagian dari tubuhnya atau secara menyeluruh seluruh tubuhnya terasa sakit? وهل كل مريض يكون معذورا؟ الجواب لا، فهناك مرض يسبب مشقة عظيمة تسبب التخفيف، وهناك مرض لا يسبب مشقة عظيمة فلا يسبب التخفيف، وهناك مرض متوسط بين ذلك. Apabila ada seorang bertanya apakah setiap sakit itu menyebabkan seseorang diberi keringanan, maka jawabannya tidak demikian. Berbeda-beda kondisi sakit yang dirasakan oleh seseorang. Di sana ada jenis penyakit yang berat yang menyebabkan dia merasa berat ketika mengerjakan sholat, sehingga adanya penyakit itu menjadi sebab adanya keringanan bagi dia untuk mengerjakan sholat sesuai dengan kondisinya. Ada pula sakit yang ringan, sehingga adanya sakit tersebut itu tidak menjadikan dia diberi keringanan karena tidak mendatangkan kemudaratan ketika dia mengerjakannya. Ada pula yang sakitnya pertengahan, sehingga harus dilihat setiap orang yang sakit kondisi sakitnya itu seperti apa. Apakah dia berhak untuk mendapatkan keringanan atau tidak? Wal marad al mutawassit ikhtalaf al ulama fi dhabitih. Dan penyakit yang pertengahan itu tidak ringan, tidak pula berat. Para ulama berselisih tentang bagaimana cara menetapkannya bahwa ini dikatakan penyakit yang pertengahan. Wal aqrabu أنه المرض الذي يسبب المشقة وهذه المشقة راجعة في كل مكلف إلى نفسه فهو أعرف بحاله والأمر تعامل بينه وبين ربه. Yang rajih dalam menentukan kesulitan yang sifatnya pertengahan bagi seorang yang dalam keadaan sakit Yang sahih dari pandangan para ulama bahwa ini dikembalikan kepada kondisi orang yang sedang sakit itu sendiri. Dia lebih mengerti tentang kondisinya, karena dialah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang layak untuk diberi uzur dalam penyakit yang dia rasakan atau tidak? Fas-sudaa'u mathalan 'inda ba'dhi an-naasi مرض عادي يستطيع أن يباشر أعماله وأن يذهب إلى المسجد ويكون كحالته العادية الطبيعية، وعند بعضهم لا يستطيع ذلك ويكون عذرا في حقه في بعض الواجبات، في إسقاط بعض الواجبات. Seperti misalnya sakit kepala. Sakit kepala ini bagi sebagian orang dia menganggap bahwa ini adalah penyakit yang biasa, penyakit ringan, sehingga dia tetap mampu untuk menyelami pekerjaan-pekerjaannya. Dia tetap mampu untuk menjalankan aktivitasnya seperti kondisi normal. Namun ada sebagian orang, sakit kepala itu terasa berat. Dia merasa sulit untuk menegakkan apa yang menjadi rutinitasnya, sehingga hal tersebut menjadi keringanan baginya untuk menggugurkan sebagian hal-hal yang itu diwajibkan kepadanya, karena dia merasa berat dengan kondisi sakit yang dia rasakan tersebut. A'rifu shakhsan as-sudaa'u 'indahu kash-shalal aw qariban minhu la yastati' an yataharrak. Saya mengetahui ada seseorang, orang ini itu kalau sakit kepala dia seperti orang setrok. Sakit kepalanya itu seperti setrok kalau orang lain. Dia tidak mampu bergerak, dia tidak mampu melakukan aktivitasnya. Wa yashtaddu 'alayhi fi Ramadan ahyanan la yastati' an yusalli al-'ashr illa qabla al-maghrib bi daqa'iq likay yastayqidh thumma yusalli thumma yuftir. Bahkan ketika di bulan Ramadan dia sakit kepala itu terasa berat baginya, yang menyebabkan dia tidak mampu mengerjakan sholatul asr sampai mendekati waktu maghrib. Itu pun dia merasa berat mendekati waktu maghrib, baru kemudian dia bangun dan dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, setelah itu dia kembali tidur. فيرجع الأمر إلى أمانة الإنسان وديانته وتعامله مع ربه. Sehingga penyakit-penyakit yang seperti ini itu dikembalikan kepada orang yang mengalaminya. Dia harus memiliki amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan agama yang dia tegakkan. بعض الناس عنده الزكام يشتد جدا فيتعبه ويتعب بدنه كاملا وإذا خرج مرة واحدة إلى الصلاة ازداد حاله سوءا وربما تأخر عن الجماعة وجلس في بيته أسبوعا فمثل هذا لو جلس يوما أو صلاة أو صلاتين في بيته سيتحسن حاله سريعا هذا مثال. Ada sebagian orang itu kalau dia mengalami flu dia merasa berat dan melelahkan fisiknya secara menyeluruh, melelahkan fisiknya secara menyeluruh. Lalu kemudian kalau dia tetap memaksakan diri untuk keluar mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka akan semakin buruk kondisinya, bahkan dapat menyebabkan dia tidak sembuh dan dia merasa berat itu sampai seminggu lamanya. Itu yang dia rasakan. Yang kalau seandainya dia beristirahat 2 hari atau 3 hari lalu kemudian dia diberi kesembuhan yang memungkinkan bagi dia untuk lebih cepat kesembuhannya dibandingkan kalau dia memaksakan diri. Al-mas'alatu al-thaniyah min ahwalil udhri fi salatil maridhi nadhkuru 'adadan minha. Kemudian permasalahan yang kedua di antara kondisi-kondisi udhur dalam sholatnya orang yang sedang sakit, kita akan menyebutkan beberapa kondisi dan keadaan. Al-awwal al-maridh alladhi ya'jazu fi as-salati 'an ahad al-af'ali aw ash-shurut aw al-arkan والثاني المريض الذي يخشى أن تزيده هذه الأفعال أن تزيد في مرضه، والثالث الذي يخشى على نفسه إذا فعل بعض الأركان أو الشروط أو الواجبات أن يكون ذلك سبباً في بطء برئه وتأخر شفائه. Maka kondisi orang yang sakit itu berbeda-beda. Keadaan yang pertama, orang yang dalam keadaan sakit, yang dia tidak mampu di dalam sholatnya untuk melakukan salah satu dari rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, dia lemah untuk melakukannya, dia tidak mampu mengerjakannya. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit yang dia mengkhawatirkan apabila dia melakukan satu perbuatan di dalam sholat akan menyebabkan semakin bertambah parah sakitnya apabila dia mengerjakan dan melakukan perbuatan itu akan semakin memperparah sakitnya. Yang ketiga, seseorang yang dalam keadaan sakit yang apabila dia melakukan salah satu dari rukunnya atau dari syarat-syarat atau perkara-perkara yang wajib dalam sholat tersebut akan menyebabkan semakin memperlambat kesembuhannya, sehingga kesembuhannya itu lebih lama dibanding kalau dia meninggalkan perbuatan itu, kesembuhannya lebih cepat. Haulai الثلاثة الواجب عليهم أن يفعلوا من الواجبات ما يستطيعونه دون ضرر ولا يسبب لهم تأخر البرء والشفاء. Maka tiga kondisi ini, saya ulangi, seseorang yang dalam kondisi sakit yang dia tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan itu yang berkaitan dengan rukunnya atau syarat-syaratnya atau kewajiban. Dan yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit yang kalau dia melakukan perbuatan itu semakin memperparah penyakitnya. Dan yang ketiga, seseorang yang dalam keadaan sakit kalau dia melakukan perbuatan di dalam sholat tersebut memperlambat kesembuhannya. Maka tiga keadaan ini, kata beliau, itu akan menjadi sebab dia diperbolehkan, dia diberi keringanan untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut di dalam sholat, ya, apabila dia melakukannya akan semakin menambah sakitnya atau semakin memperlambat kesembuhannya. الرابع المريض الذي يستطيع أن يأتي ببعض الأفعال لكنها تشق عليه مشقة شديدة، فالمشروع له أن يفعل ما يستطيعه دون مشقة، وأما ما يشق عليه فإنه يتركه. Kemudian kondisi orang yang dalam keadaan sakit yang keempat adalah seseorang yang dia ketika dalam keadaan sakit dia mampu melakukan sebagian perbuatan, namun dia merasa berat melakukan perbuatan tersebut. Dia merasa berat, dia merasakan satu kesulitan yang luar biasa kalau dia melakukannya. Maka yang disyariatkan bagi orang yang demikian, mana yang mudah baginya itulah yang dia lakukan, dan apa yang terasa sulit bagi dia untuk melakukannya maka itulah yang dia tinggalkan. فإن سأل سائل ما ضابط المشقة التي تكون عذرا في ترك بعض الواجبات في الصلاة. Apabila ada yang bertanya, lalu bagaimana cara kita mengetahui al-masyaqqah itu? Apa ketentuan untuk mengetahui kesulitan yang itu menjadi udzur bagi seseorang untuk meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan di dalam sholat? Qala jam'un min al-ulama dhabitul masyaqqah ma zala bihi al-khushu' wal khudu' wa hudurul qalbi wat tuma'ninah. فإذا كان المصلي يشعر أنه إذا صلى مثلا قائما يشعر ويقلق قلقا عظيما ولا يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة لكي يركع من شدة تحمله، فهذه المشقة تشق عليه مع القيام فله أن يصلي قاعدا. Jadi para ulama menyebutkan ketentuan untuk mengetahui bahwa itu adalah kesulitan yang teranggap di dalam sholat yang menyebabkan dia bisa meninggalkannya dan diberi keringanan. Kata para ulama, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang di dalam sholat akan menyebabkan hilangnya kekhusyuan, akan menyebabkan hilangnya konsentrasi, akan menyebabkan hilangnya ketenangan hati dan ketentraman ketika mengerjakan sholat. Itu yang menjadi ketentuan untuk mengetahui masyakkah, kesulitan yang dirasakan oleh seorang yang dalam keadaan sakit. Misalnya, ketika orang yang mengerjakan sholat, dia sholat dalam keadaan berdiri. Namun ketika dia sholat dalam keadaan berdiri, dia memiliki kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir jatuh, yang menyebabkan dia kehilangan konsentrasi karena mengurusi rasa berat yang dia rasakan ketika dia berdiri. Dia tidak mengalami ketenangan, ya, sampai-sampai dia berharap kapan ini bacaan Al-Fatihahnya selesai. Dia ingin cepat ruku karena dia merasa berat ketika berdiri. Karena beratnya dia memikul tubuhnya, beratnya dia mempertahankan posisi berdirinya. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, dianggap bahwa dia telah mengalami kesulitan, sehingga diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat dengan cara duduk. Al-khamis, al-maridu alladhi yakhsha idha qama fi shalah an yasqut fahuna la yajibu alayhi al-qiyam لحديث لا ضرر ولا ضرار. Yang kelima, orang yang sakit yang mengkhawatirkan dirinya apabila dia berdiri di dalam sholat dapat menyebabkan dia terjatuh, maka tidak ada kewajiban berdiri baginya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan. Wali hadis Imran fil Bukhari أنه كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Demikian pula hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ketika itu beliau mengalami penyakit ambeien, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. As-sadis, man kana yahtaju ila tarki ahad hadhihi al-af'al al-wajibah fi shalah min ajli al-ilaj, fa idza kana al-insanu maridan bi maradin muayyan fa qala lahu tabibun mahirun aminun thiqatun إنك إذا صليت قاعدا سيكون ذلك سببا في شفائك فإن ذلك من الأعذار التي تجيز له ترك القيام مثلا أو ترك السجود أو الركوع إذا غلب على ظنه ذلك أو إذا عرف المسلم ذلك بالتجربة أو بخبر الطبيب الماهر الثقة. Kemudian kondisi yang keenam, seseorang yang dia meninggalkan sebagian perbuatan-perbuatan yang wajib di dalam sholat dengan tujuan pengobatan. Misalnya seseorang dia terkena penyakit tertentu, lalu dia pun berobat ke dokter. Maka dokter ini orang yang diketahui dia pandai, dia mahir, dia amanah, dia orang yang terpercaya. Dia mengatakan kepada orang tersebut, apabila engkau sholat dalam keadaan duduk, itu akan mempercepat kesembuhanmu. Itu akan mempercepat kesembuhanmu kalau kamu sholat duduk. Jangan kamu sholat berdiri terlebih dahulu. Maka apabila yang mengucapkan itu dokter yang terpercaya, dokter yang memang punya pengalaman, dia ahli dalam bidangnya, maka itu bisa menjadi udzur yang menyebabkan engkau boleh mengerjakan sholat tanpa berdiri. Atau gerakan-gerakan yang lainnya, misalnya dokter mengatakan kamu jangan sujud dulu, kalau kamu sujud dapat menyebabkan timbulnya kemudaratan begini dan begitu, ya. Kamu jangan sujud dulu, cukup kamu merunduk saja. Maka itu menjadi udzur. Atau misalnya seseorang sudah punya pengalaman, saya kalau begini ini khawatir akan menyebabkan kemudaratan ini dan itu. Atau ada seorang yang memberitakan kepada dia dan di orang ini juga terpercaya, orang yang punya pengalaman memberitakan kepadanya, kalau kamu melakukan ini, kalau kamu ruku, kalau kamu sujud, kalau kamu berdiri, dapat menimbulkan kemudaratan atau memperlambat kesembuhanmu, yang kalau kamu meninggalkannya itu bisa mempercepat kesembuhan, maka itu juga menjadi udzur bagimu untuk meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam salat tersebut. السابع المريض الذي إذا صلى قاعدا سيتمكن من القراءة وإذا صلى قائما لا يتمكن من القراءة. فهنا عند بعض العلماء كالحنفية وبعض العلماء أنه يصلي قاعدا ليقرأ الفاتحة ويتمكن منها، لأن القراءة ركن آكد وأهم من القيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضا صلى بالصحابة وصلى بالصحابة وأمهم وهو جالس صلى الله عليه وسلم. Kemudian kondisi yang keempat, seseorang yang dalam keadaan sakit. Kalau dia salat duduk memungkinkan bagi dia untuk membaca. Dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Adapun jika dia sholat dalam keadaan berdiri, dia tidak mampu membaca bacaannya. Jadi kalau dia duduk, dia mampu membaca bacaannya dengan baik, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi kalau dia berdiri, dia enggak bisa membaca Al-Fatihah. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, maka dia sholat duduk. Dia mengerjakan sholat itu dalam keadaan duduk agar dia bisa membawa atau agar dia bisa membaca surah Al-Fatihah. Sebab suratul Fatihah itu juga termasuk rukun salat. Bahkan rukun membaca Al-Fatihah itu lebih kuat hukumnya daripada rukun berdiri di dalam salat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjadi imam mengimami para sahabat dalam satu salat berjamaah, beliau menjadi imam dalam keadaan beliau duduk. بعض الناس يحصل له ضغط في الأعصاب أو ضغط في العضلات، يعني ما تتشبت سرفها، فيشعر إذا صلى وهو قائم كأن هناك كهرباء والتماس كهربائي في جسده، فيقرأ قراءة ليست قراءة، يقرأ الفاتحة كأنه لم يقرأها بسبب شدة الضغط والألم عليه، فهذه القراءة ليست قراءة المطلوبة. يصلي جالسا ويقرأ قراءة جيدة ويخشع في صلاته خير له من أن يعاني ويجاهد نفسه على قراءة لا تسمى قراءة. Ada sebagian orang, yaitu orang-orang yang terkena saraf kejepit, ya. Orang-orang yang terkena saraf kejepit ini, apabila dia memaksakan dirinya untuk berdiri ketika mengerjakan solat, maka dia merasakan tubuhnya itu seperti disengat listrik, seperti orang yang terkena sengatan listrik. Dia membaca seperti tidak membaca, dia membaca Al-Fatihah seperti dia tidak membacanya. Jadi berbeda halnya kalau dia duduk, dia tenang ketika membaca bacaannya, baca Al-Fatihah. Maka orang seperti ini diberi udzur untuk meninggalkan berdiri. Dia sholat dengan cara duduk dan dia merasa nyaman ketika membaca bacaan Al-Fatihah dan seterusnya, dibanding kalau dia mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri yang dia tidak merasa tenang, apalagi dia merasakan sakit yang luar biasa seperti orang yang terkena setrum. أنا أذكر هذا لأنه قد حصل لي مثل هذا المرض، فكنت لا أريد أن أترك القيام ثم أصلي وأقرأ الفاتحة، ويعني في قريب الفاتحة ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنا في طريقي إلى الركوع أريد أن ألحق الركوع من شدة الألم، لكي لا أترك القيام ركن القيام. بعد أن قرأت وبحثت في هذا المسألة ورأيت هذا القول فقلت في نفسي هذا الذي يريده الله عز وجل، أن أترك القيام لأقرأ القراءة الصحيحة وأصلي الصلاة المطمئنة. وهذا يأتي للإنسان بسبب الحرص، لا يريد أن يترك الجماعة، لا يريد أن يترك القيام، لا يريد أن يترك الركوع، فربما يحرص على شيء ويفوت أشياء أو يفعل العبادة على غير الوجه المرضي. Iya, mengapa saya menyebutkan perkara ini? Karena saya sendiri mengalaminya. Beliau ya, mudah-mudahan saya enggak. Kata beliau, saya sendiri mengalaminya gitu. Jadi beliau sempat mengalami kondisi ini, saraf terjepit. Jadi ya, namanya seorang yang semangat untuk melakukan ibadah, dia tetap memaksakan dirinya untuk berdiri ketika sholat. Tapi sakitnya luar biasa. Tapi dia memaksakan diri. Maka ketiga itu, kata beliau, saya mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, itu kayak terburu-buru untuk membaca Al-Fatihah. Ya, ketika baru sampai waladhalin kayak sudah mau ruku gitu. Beratnya luar biasa. Rasa sakitnya luar biasa. Jadi beliau sendiri mengalami hal tersebut. Sehingga ketika beliau merasakan hal ini, maka beliau pun mulai membahas apa sih perkataan para ulama berkaitan dengan orang yang demikian kondisinya. Maka setelah beliau membahas, maka beliau mendapati ada perkataan sebagian para ulama yang persis seperti kondisi yang beliau alami, menganjurkan untuk duduk daripada berdiri, ya, seperti orang yang dikejar sesuatu yang membahayakan dia gitu, sehingga dia ingin bersegera untuk ruku. Sehingga kata beliau, setelah beliau melihat pendapat para ulama ini, kata beliau, inilah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya setelah itu beliau memilih untuk sholat duduk dan beliau merasa tenang ketika membaca bacaannya, tidak lagi merasa sakit seperti rasa sakitnya kalau dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Maka ini juga dialami oleh sebagian orang yang terkadang rasa semangat dia untuk melakukan ibadah menyebabkan dia mendapati kesulitan-kesulitan yang kalau seandainya dia meninggalkan sesaat itu akan memberikan kebaikan yang banyak, kesembuhan yang lebih cepat baginya. Yang kalau dia melakukan hal itu justru akan menyebabkan dia mendapatkan hal-hal yang memudaratkan dirinya, ya, yang justru akan semakin memperparah keadaannya menyebabkan dia tidak mampu melakukan hal-hal yang lain. الثامن المريض الذي إذا قام خرج منه ناقض من نواقض الوضوء كأن يصلي قائما ويخرج منه البول أو يصلي قائما ويخرج منه الريح فهذا يصلي جالسا ولا إشكال في ذلك. Kemudian kondisi yang kedelapan, orang yang dalam keadaan sakit yang kalau dia mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri maka akan terjadi sesuatu yang itu termasuk pembatal wudhu. Misalnya kalau dia sholat berdiri dia suka kentut, kalau dia sholat berdiri maka biasanya ada cairan air seni keluar kencingnya. Ya, maka orang yang seperti ini diperbolehkan baginya sholat dalam keadaan duduk. مسائل كثيرة، أنا عندي قرابة 20 مسألة في هذا الباب، ولكن نتركها فإن بقي وقت رجعنا لها. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang sakit. Ya, ada beliau menyebutkan sampai 20 permasalahan. Namun kami tinggalkan dulu karena permasalahan waktu. Insya Allah kalau masih ada waktu yang tersisa maka kita akan kembali menjelaskannya. المسألة الثالثة وهذا من الأعذار لنا حتى لا نطيل عليكم. المسألة الثالثة إذا ترك المصلي القيام لعذر من مرض أو غيره لم ينقص أجر صلاته في ترك القيام لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع أو ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري. Permasalahan yang ketiga, apabila orang yang mengerjakan sholat meninggalkan sholat berdiri disebabkan karena adanya udzur, sakit atau yang semisalnya, maka pahalanya sempurna, itu tidak mengurangi pahala dia. Ini berbeda dengan apa yang dibahas sebelumnya ketika sholat sunnah. Orang yang sholat sunnah mampu berdiri tapi dia sholat duduk, pahalanya separuh orang yang sholat berdiri. Tapi ini orang yang memiliki udzur, dia sholat dalam keadaan duduk karena adanya udzur yang menyebabkan dia merasa berat atau tidak mampu berdiri. Dari sisi pahala, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan safar, maka dicatat baginya seperti apa yang dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat atau ketika dia dalam keadaan tidak sedang melakukan perjalanan safar. المسألة الرابعة: من كان لديه عذر مانع يمنعه من القيام أو من السجود أو من الركوع أو غير ذلك من الأركان، فالواجب عليه أن يصلي وأن يتقي الله ما استطاع، وما عجز عنه من الأركان سقط عنه، وينتقل إلى ما يستطيعه ويؤدي الصلاة في وقتها ما دام يستطيع، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها بحال. Hada bil ijma'i fi al jumlah. Permasalahan yang keempat, orang yang memiliki udzur yang menyebabkan dia tidak mampu mengerjakan salat dalam keadaan berdiri atau tidak mampu melakukan ruku atau tidak mampu melakukan sujud atau rukun-rukun yang lainnya atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka dia mengerjakan salat semampu dia, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Apa yang dia tidak mampu kerjakan dari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat tersebut itu gugur darinya. Sehingga dia cukup melakukan apa yang mampu dia lakukan. Dia mengerjakan salat tersebut tetap pada waktunya selama dia mampu melakukannya. Tidak boleh menunda salat yang menyebabkan keluar dari waktunya dengan alasan dia tidak mampu berdiri atau tidak mampu sujud atau tidak mampu melakukan salah satu dari kewajiban sholat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang telah menjadi kesepakatan para ulama secara umum. Ma yaf'aluhu ما يفعله بعض المصلين في زماننا من الجلوس على الكراسي وقت القيام وهم قادرون على الوقوف ولو بالاتكاء على العصا، هذا لا يجوز ويعرض الصلاة للبطلان لفقدان الركن وهو القيام وهم يستطيعون. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat pada zaman kita sekarang ini, mereka bermudah-mudahan duduk di kursi ketika salat sebagai pengganti berdiri. Ya, pada asalnya dia wajib untuk berdiri tapi dia duduk di kursinya, padahal dia mampu untuk berdiri walaupun dengan menggunakan tongkat. Kalau dia menggunakan tongkat dia bisa berdiri, tapi dia sholat duduk di atas kursinya. Kata beliau, ini tidak diperbolehkan dan dapat menyebabkan batalnya sholat yang dia kerjakan karena dia menghilangkan rukun, padahal dia mampu melakukannya. Dia bisa berdiri walaupun dengan bersandar, misalnya dia bersandar ke tongkatnya atau dia bersandar ke dinding atau dia menggunakan kaki palsu misalnya, ya, dia bisa melakukannya dalam keadaan berdiri, tapi dia duduk di atas kursi, maka ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Ba'dun nas يكون بسبب الكبر أو بسبب المرض ظهره منحنيا قريبا من الركوع أو راكعا، هذا يجب عليه أن يصلي قائما، فإذا جاء وقت الركوع زاد في الانحناء قليلا ليتميز قيامه عن ركوعه. Ada sebagian orang disebabkan karena usia yang senja, usia yang sudah tua, atau karena sakit tertentu Dia kalau berdiri bungkuk, ya. Dia kalau berdiri itu terlihat bungkuk, terlihat kayak ruku gitu, ya. Tapi dia berdiri gitu, bungkuk. Nah, orang yang seperti ini tetap wajib hukumnya untuk berdiri karena dia mampu. Nah, ketika dia hendak melakukan ruku, dia lebih menundukkan sedikit. Dia lebih menundukkan agar kemudian bisa dibedakan mana berdirinya, mana rukuknya. Ya. Karena ketika dia berdiri, dia kayak rukuk, bongkok gitu kan. Nah, ketika dia hendak rukuk, dia tambah, dia lebih membungkukkan lagi. Kadzalika man kana maridan wa yastati' an yaqif wa an yaquma fi shalati ba'd al-qiyam wa la yastati' an yaquma kamilan fala yajuzu lahu an yabda' as-salata qa'iman bal yusalli fala yajuzu lahu an yabda' as-salata jalisan bal yusalli qa'iman fa idza ta'iba wa ajiza wa shaqqa 'alayhi al-qiyam jalas wa hakadha fi ar-rak'ah ath-thaniyah wa hakadha fi baqiyah ar-rak'ah. Ada sebagian orang yang dia mampu berdiri di sebagian salat. Jadi di rakaat pertama dia berdiri, di rakaat kedua dia bisa berdiri, mungkin yang berikutnya dia tidak mampu. Maka orang yang seperti ini, itu dia tidak diperbolehkan mengerjakan salat dalam keadaan duduk dari awal salat. Dia tetap berkewajiban untuk salat dalam keadaan berdiri karena dia disebut orang yang mampu salat berdiri. Jangan dia meninggalkan salat dalam keadaan berdiri. Sampai kemudian pada kondisi di mana dia tidak mampu, di mana dia merasa berat, barulah kemudian dia meninggalkan berdirinya dan salat dalam keadaan duduk. Man ajiza 'anil qiyam shalla jalisan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in lam tastati' fajalisan atau fasalli jalisan. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tidak mampu, benar-benar dia tidak mampu salat berdiri, barulah kemudian dia salat duduk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah engkau dalam keadaan berdiri, apabila engkau tidak mampu maka salatlah duduk. Bila tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Wa kaifa yusalli jalisan? Ikhtalafa al-ulama fi sifati julusihi an-na'ib 'an al-qiyam. والأقرب أنه يصلي حسب الأيسر له فما كان أيسر له صلى عليه إما تورك وإما افتراش وإما تربع. Lalu bagaimana cara orang yang solat dalam keadaan duduk? Maka para ulama berselisih tentang bagaimana cara duduknya orang yang solat dalam kondisi duduk. Yang afdal, yang lebih mendekati kebenaran, dia mengerjakan solat dengan cara apa yang mudah bagi dia. Mana yang lebih mudah bagi dia ketika duduk, maka dia melakukan hal itu. Apakah dia melakukannya dengan cara iftirash, atau dia melakukannya dengan cara tawarruk, atau dia melakukannya dengan cara duduk bersila. Hadza fi hal al-qiyam wa ar-ruku'. Kaifa yusalli jalisan niyabatan 'an al-qiyam wa ar-ruku'. Yang dimaksud di sini adalah kondisi duduk pengganti berdiri, ya. Bagaimana cara solat duduk yang duduk itu pengganti berdirinya, mana yang lebih afdal? Amma fi julusihi fi mawdi'i at-tashahhud wa mawdi'i ar-ruku' wa mawdi'i as-sujud fa innahu yathni rijlaihi wa la yajlisu mutarabbi'an bihaith yakunu fi waqti as-sujud أصابعه في الأرض وركبتاه في الأرض لأنها من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. Jadi apa yang disebutkan tadi itu kaitannya dengan cara duduk pengganti berdiri. Adapun duduk yang memang itu sudah pada posisinya, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, maka dia duduk sebagaimana yang disyariatkan baginya untuk duduk, apakah duduk iftirash atau tawarruk. Dan jangan dia duduk bersila, jangan dia duduk bersila karena itu akan menyulitkan dia ketika melakukan pergerakan atau melakukan perubahan pada saat dia hendak sujud. Dan demikian pula kondisi seseorang duduk, duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, itu adalah kondisi yang disyariatkan bagi dia untuk duduk sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, yaitu duduk iftirash misalnya atau duduk tawarruk. Sementara kalau dia duduk bersila dalam posisi duduk yang memang disyariatkan untuk duduk, berarti dia meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya posisi tangan, posisi apa, afwan, posisi kaki. Jadi posisi kaki itu kan terlipat gitu, ketika seorang duduk kaki kanannya dilipat untuk diarahkan ke kiblat. Kalau seorang duduk bersila dia tidak bisa melakukannya. ففي حال السجود لو كان الإنسان مريضا يسجد على قدر ما يمكنه السجود من حيث الرجلين والركبتين والكفين إذا استطاع ويومئ بقدر ما يستطيع إلى الأرض. Dan dalam kondisi sujud maka dia melakukan sujud sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Apabila dia mampu sujud sempurna, dia kerjakan itu dengan menempelkan setiap dari anggota sujud tersebut. Kalau dia tidak mampu, apa yang mampu untuk dia lakukan, itulah yang dia lakukan. Dalam hal menyentuhkan anggota-anggota sujudnya di bagian wajahnya, tangannya, telapak tangannya, lututnya, apa yang dia mampu dia lakukan. Apa yang dia tidak mampu dia lakukan, maka dia tinggalkan. Rajulun indahu amaliyatun jarahiyah fi aynaihi wa huwa mamnu'un min as-sujud. Seseorang misalnya dia ada penyakit di bagian matanya sehingga dia baru saja melakukan operasi pada bagian mata, ya, dan dia disarankan oleh dokter, kamu jangan melakukan sujud. Fahuna indana sab'atu a'dha yajibu an yasjud 'alayha bisabab maradhihi la yastati an yasjud 'ala al-jabha yasjud 'ala ma yumkinuhu as-sujud 'alayhi wa hiya ar-rijlayn وهما الرجلان والركبتان واليدان يمدهما وينحني قدر ما يستطيع. Nah, orang yang seperti ini yang dilarang untuk melakukan sujud, maka dia melakukan apa yang memungkinkan untuk dia lakukan ketika sujud. Kita mengetahui bahwa anggota sujud itu ada 7. Yang tidak diperbolehkan bagi dia adalah sujud dengan wajahnya, dengan dahinya, menempelkan ke lantai, itu yang tidak diperbolehkan, dapat menimbulkan kemudaratan. Maka dia tetap melakukan sujud dengan cara menempelkan bagian kakinya, kedua lututnya, tangannya, kedua telapak tangannya tetap ditempelkan, ya, dan dia menunduk semampunya. Dia menunduk semampunya, dia bengkokkan sikunya misalnya untuk menunduk, walaupun tidak sampai benar-benar sujud di atas dahinya, karena itulah yang mampu dia lakukan. Imtithalan liqaulillahi azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum. Hal ini merupakan bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ba'dul ulama qal al yadan tabi'atun lil jabhah. فإذا كان لا يسجد على الجبهة وهي الأصل في السجود فلا يحتاج إلى أن يضع يديه على الأرض لأنها وسيلة للمقصود وهو الجبهة ولكن الأول أقرب وأحوط. Ada sebagian para ulama berpandangan bahwa kalau dia tidak sujud dengan dahinya, dia tidak menempelkan wajahnya ke lantai, maka tidak perlu tangannya diletakkan, tidak perlu dia meletakkan tangannya, jadi cukup merunduk saja tanpa harus meletakkan kedua telapak tangan. Ini pandangan sebagian ulama karena mereka mengatakan tangan itu mengikuti wajah, tidaklah tangan itu ditempelkan atau diletakkan di lantai kecuali karena tujuan wajah itu bisa sujud. Sehingga kalau wajah tidak bisa sujud maka enggak perlu dia meletakkan kedua tangannya. Namun pendapat yang pertama itu lebih sahih, lebih mendekati kebenaran, artinya dia tetap meletakkan telapak tangannya pada saat sujud meskipun dia tidak mampu untuk meletakkan dahinya dan wajahnya di atas permukaan bumi. Fa in lam yastati an yusalli qa'idan salla ala jamb. Dan apabila dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka dia sholat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya. Muttajihan ila al-qiblah. Sambil dia menghadap kiblat. Mathil. Hinang, ar-ra's hinang. Ar-ra's yakun hakadha. Iya. Kama yakunu al-insan fi nawmihi idha nama ala khaddihi. Ya, jadi cara sholat ketika dalam kondisi berbaring, kalau di sini ya kayak di Indonesia karena kiblatnya ke arah barat, maka kepala di arah utara, betul ya, utara di sana ya, ya kepala di arah utara, kaki di arah selatan, lalu kemudian kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, ke arah barat, seperti kondisi seseorang ketika tidur yang disunnahkan, atau seperti kondisi seseorang ketika dikuburkan ya di liang lahat, ya seperti itu keadaannya. Wa huna narji' ila al-mas'alati al-khamisah idza lam yastati' an yusalli 'ala janbihi fa innahu yajuzu lahu an yusalli mustalqiyan wa la tajuzu as-salatu mustalqiyan idza kana yastati' as-salata 'ala janbihi limadha li mukhalafati at-tartib an-nabawi فإنه قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلا يجوز له أن يقفز إلى الاسترقاء وهو يستطيع أن يصلي على جنب. Kemudian permasalahan yang kelima, apabila seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya yang telah kita contohkan tadi, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan terlentang. Untuk sholat dalam keadaan terlentang, dan tidak diperbolehkan seseorang sholat terlentang selama dia mampu sholat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya tadi. Gak boleh dia sholat terlentang padahal dia mampu sholat di atas lambungnya, karena ini menyelisihi urutan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sholatlah engkau dalam keadaan berdiri, apabila engkau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk, apabila engkau tidak mampu fa'ala jambin, maka sholatlah kamu dalam keadaan baring di atas lambungmu. Al-mas'alatu as-sadisah sifatu salatil muttaji' an yumi'a bi ra'sihi wa raqabatihi jihata sadrihi li'anna jihata al-qiblah hiya jihat as-sadr wa ima'uhu yakunu fi as-sujud akhfad min ar-ruku'. Kemudian permasalahan yang keenam, bagaimana cara sholat orang yang berbaring? Bagaimana cara sholat orang yang berbaring? Maka cara sholatnya, dia menundukkan kepalanya dan lehernya ke arah dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan lehernya ke arah dada. Ya, karena itu adalah merupakan arah kiblat, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah, lebih mendekati dada daripada rukuknya, ya. Dia lebih merendahkan sujudnya daripada rukuknya ketika dia menundukkan kepalanya dan lehernya tersebut. Innahu sayusalli ila al-qiblah, sayadha rijlaihi wa qadamaihi ila al-qiblah. Fa idza kana na'iman wa qadamahu ila al-qiblah, al-qadam wa ar-rijl ila al-qiblah. Fa idza qulna yasjud hakadha, sayasjud ila as-sama' wa yarka' ila as-sama'. لكن إذا قلنا يركع إلى جهة صدره سيكون إلى جهة القبلة. الله أكبر في الركوع، الله أكبر في السجود، إلى جهة القبلة. هذا المقصود. Jadi kata beliau, ketika seorang sholat dalam kondisi berbaring terlentang, dalam kondisi berbaring terlentang, ya, maka kakinya kan menghadap ke kiblat. Kalau kita berbaring terlentang berarti kaki itu menghadap ke arah barat. Ketika seorang yang dalam keadaan sakit sholat demikian, pada saat dia rukuk dan sujud, maka dia menundukkan kepalanya bersama dengan lehernya ke arah dada. Sebab dengan demikian itu berarti dia mengarah ke kiblat. Itu menunjukkan bahwa dia mengarah ke. Berbeda halnya kalau dia berbaring dan kepalanya tetap tidak ditundukkan, jadi ke atas gitu. Sehingga dia seolah-olah menghadap ke langit akhirnya. Jadi berbeda halnya. Beda halnya kalau dia rukuk dan sujud dengan cara menundukkan. Tentu ini kalau dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya dengan menundukkan kepalanya ke arah dada. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Mas'alatu as-sabi'ah dzakara as-Sa'di huna sitta maratib. Permasalahan yang ketujuh bahwa di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ada enam urutan dalam hal tata cara pelaksanaan salat. Qala qa'iman al-qiyam thumma ruku' ila al-qiyam thumma al-julus thumma ala jamb ila akhirih. Ya, di mana di sini beliau menerangkan tentang kondisi orang yang sakit. Mulai dari sholat berdiri, enggak mampu maka duduk, enggak mampu maka berbaring, baringnya di atas lambung, enggak mampu berbaring di atas lambung maka dengan terlentang dan seterusnya. Ada enam urutan yang disebutkan. Wa fi kitabihi irsyadun lil basair fassala al mas'alata tafsilan jayyidan. Dan di dalam kitab beliau Irsyadu Ulil Basair, beliau merinci urutan ini dengan rincian yang bagus. Dzakara kalaman tawilan thumma qala wa lidzalika qala al-fuqaha wa la tasqutu as-salatu ma dama al-aql thabitan. Di mana beliau setelah menyebutkan permasalahan ini, maka beliau mengatakan, dan para ahli fikih berkata, tidaklah gugur salat bagi seseorang selama akalnya masih ada pada dirinya, selama dia masih bisa berpikir waras, selama dia masih berakal, maka tidaklah gugur solat dalam kondisi apapun. Qala fa yusalli qa'iman fa in ajiza fa qa'idan fa in ajiza fa ala jambihi. Di mana beliau mengatakan, maka dia solat berdiri, apabila tidak mampu maka dia solat duduk, apabila tidak mampu maka dia solat berbaring di atas lambungnya. Wa yumi'u bi ra'sihi, sambil dia menundukkan kepalanya. Fa in ajiza fa yumi'u bi tarfihi, kalau dia tidak mampu maka dia menggunakan kedipan matanya. Fa in ajiza istahdhara dhalika bi qalbihi, dan apabila dia juga tidak mampu menggerakkan matanya maka dia sholat dengan hatinya, dia menghadirkan hatinya, dalam hatinya dia sholat. Hadzal madhhab ay al-Hanbali alladhi huwa min a'immatihi wa ulama'ihi. Ini dalam pandangan madhab Hanbali, dalam pandangan madhab Ahmad bin Hanbal. Wa 'inda asy-syaikh Taqiyyuddin, 'inda asy-syaikh Taqiyyuddin yani Ibn Taymiyah, الإيماء بالرأس آخر المراتب لأن غيره لم يثبت به الحديث. Adapun dalam pandangan Syekh Taqiyuddin yang dimaksud di sini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa menganggukkan atau menundukkan kepala itu adalah urutan terakhir dalam hal salat orang yang tidak mampu mengerjakan salat dengan gerakan. Urutan terakhirnya adalah dengan menggunakan kepala, menundukkan kepala, menggerakkan kepala. Adapun yang lainnya seperti kedipan mata itu tidak sahih dalam sebuah hadis. Hadza alladhi rajjahahu Mutaimiyah wa madhhab al-Hanafiyyah anna al-ima' akhir syai', ima' bil-ra's. Maka ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini juga merupakan madhab al-Hanafiyyah, bahwa urutan yang paling akhir itu adalah menggerakkan kepala, menundukkan kepala ketika sholat. Ba'da dzalik tasqutu shalah. Adapun setelah itu jika dia tidak mampu melakukan salah satu darinya maka gugur sholat darinya. Wa ma ra'yu as-Sa'di? Lalu apa pandangan dari As-Sa'di rahimahullah dalam hal ini? Qala as-Sa'di 'an syaikh kalami syaikh al-Islam wa hadza asahhu wal awwal ahwad ay al-maratib as-sitt alladhi dzakaraha al-madhhab. Jadi As-Sa'di rahimahullah setelah menukilkan perbedaan pandangan ini, kata beliau, ini lebih benar, yaitu pendapat Ibn Taimiyah. Ini lebih benar, yaitu akhir urutannya adalah menggerakkan kepala. Namun pendapat yang pertama, itu pendapat Hanbali, itu lebih baik, lebih berhati-hati. مع أنه في هذا الكتاب في نور البصائر ذكر المراتب الست آخرها فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه. dalam keadaan beliau sendiri, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di dalam risalahnya ini Nurul Basair, ya, ada 6 urutan. Yang terakhir salat dengan hatinya. Beliau tetap menambah gitu. Salat dengan menggunakan hati. Kalau bagian kepalanya, bagian tubuhnya ini sudah tidak mampu melakukan pergerakan, dia tetap salat dengan hati. Fi kitabihi Bahjat Qulubil Basair, fi Bahjati Qulubil Abrar qal فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه. Dalam kitab As-Sa'di yang lain, yaitu kitab Bahjatul Qulubil Abrar, beliau mengatakan kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring di atas lambungnya, maka dia sholat dengan menggunakan isyarat kepala. Kalau dia tidak mampu menggunakan isyarat kepala, maka dia sholat dengan kedipan mata. Wal maqsudu min dhalik أن قول المؤلف في أول الرسالة أنه اختار الراجح بالدليل هذا في الجملة، فإنه قد يختار الأحوط للمسلمين الذي تبرأ به ذمتهم في بعض المسائل، ولو كان هو يرجح في تحقيق المسائل أمرا آخر. Jadi yang dimaksud di sini oleh beliau bahwa terkadang beliau memiliki sisi pandang fikih, bahwa dari sisi fikih ini lebih kuat. Namun beliau terkadang melihat kondisi mana yang lebih baik bagi kaum muslimin, mana yang lebih berhati-hati bagi kaum muslimin. Dari sisi fikih, iya, kata beliau, memang yang disebutkan di dalam riwayat yang paling akhir, urutan terakhir itu adalah mengisyarat sholat dengan isyarat kepala. Ya, namun beliau mengkhawatirkan jangan sampai kemudian kaum muslimin bermudah-mudahan meninggalkan sholat, sehingga beliau pun menegaskan bahwa sikap yang hati-hati bagi kaum muslimin jangan meninggalkan sholat selama akalnya masih ada, walaupun dia sholat dengan hatinya. طيب المسألة الثامنة انتشر في هذا الزمن عند العامة الصلاة بالإشارة بالأصبع عند الركوع وعند السجود، وهذا لا أصل له عند العلماء ولا أصل له في الشرع، ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما هو من اختراع العوام. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، هذا لم يقل به أحد من العلماء، إنما هي المراتب الست والأخيرتان فيها كلام للعلماء. أما السابعة أنك لا تستطيع أن تصمد الله أكبر، الله أكبر، سمع الله، الله أكبر فقط، هذا ليس موجودا في كتب أهل العلم وليس في كلام أهل العلم المعتبرين، والله أعلم. Permasalahan yang kedelapan, bahwa tata cara solat yang disebutkan oleh para ahli fikih yang telah kita sebutkan sebelumnya telah tersebar di kalangan sebagian orang-orang awam bahwa diperbolehkan solat dengan isyarat jari. Dengan isyarat jari, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk rukuk ditundukkan jarinya, kemudian sujud, Allahu Akbar. Jadi dengan menggunakan isyarat jari, ini tidak ada asalnya di dalam syariat sama sekali, dan tidak ada penjelasan dan penyebutan para ulama fikih yang menyebutkan hal ini. Namun ini dari penambahan orang-orang awam, dari improvisasinya orang-orang awam, tidak disebutkan sama sekali oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Qal mu'allifu min dhalika 'inda al-hajah. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah taala, wa mithlu dhalika 'inda al-hajah waqtul 'ilaj lil 'ain aw li syaqqil batn aw nahwi dhalik. Dan yang semisalnya dari udzur-udzur yang menyebabkan seseorang itu diberi udzur ketika salat, maka termasuk di antara hal ini ketika ada keperluan, ada kebutuhan yang menyebabkan dia meninggalkan sebagian hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Misalnya bertepatan dengan waktu pengobatan mata, atau bertepatan dengan waktu operasi akan dibelah perutnya karena ada penyakit tertentu, atau yang semisalnya. بعد أن ذكر الأعذار المتعلقة بالقيام والرجلين انتقل إلى مثالين آخرين متعلقين بالعين وبالبطن، والأعذار أوسع من ذلك لكن هذا للتمثيل. Setelah beliau menyebutkan beberapa uzur, ada uzur yang kaitannya dengan gugurnya dia berdiri di dalam sholat yang wajib, atau kaitannya dengan sakit pada bagian kakinya, maka beliau berpindah untuk menyebutkan ada dua uzur yang lainnya. Uzur yang kaitannya dengan sakit mata, atau uzur yang kaitannya dengan perut yang dalam keadaan akan dibelah atau dioperasi. Dan uzur tersebut lebih banyak dari apa yang beliau sebutkan. Uzur orang yang dalam kondisi sakit itu banyak. Wa mas'alat al-'ain fiha mas'alatan. Al-mas'alah al-ula, al-mariid idza ujriyat lahu 'amaliyah jarahiyyah mathalan fi 'aynihi, falahu an yatruka al-arkana wal-wajibat allati tadurruhu hal maradhihi aw hal salatihi, kas-sujud mathalan. ويجب عليه أن يأتي بجميع الأركان التي يستطيعها ومنها القيام، فلا يصلي على الكرسي مثلا بل يصلي قائما، فإذا جاء وقت السجود سجد بالقدر الذي لا يضره أو أومأ بالقدر الذي لا يضره. Kaitannya dengan sakit mata, maka di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, apabila orang yang dalam keadaan sakit mata tersebut telah dilakukan operasi pada bagian matanya, kemudian dokter mengatakan kamu jangan sujud itu menimbulkan kemudaratan padamu, atau kamu jangan melakukan ini atau itu, gerakan-gerakan yang itu dilakukan di dalam sholat, maka dalam keadaan seperti ini yang wajib bagi orang yang mengerjakan sholat tersebut meninggalkan apa yang dia tidak mampu melakukannya, atau yang kalau dia melakukannya menimbulkan kemudaratan pada kesehatannya, pada dirinya, pada matanya. Yang dia tidak mampu, dia tinggalkan. Apa yang dia mampu, dia tetap wajib untuk mengerjakannya. Jangan dengan alasan sakit mata, dia tidak sholat berdiri, dia sholatnya duduk. Padahal dia mampu sholat dalam keadaan berdiri. Apabila engkau mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya kamu tetap sholat dalam kondisi berdiri. Ketika engkau menuju kepada gerakan yang memang kamu sudah tidak mampu melakukannya, disitulah kamu diberi uzur untuk tidak melakukannya, seperti sujud misalnya. Kamu enggak mampu sujud, ya jangan sujud. Lakukan sujud yang mampu kamu lakukan. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, tata cara sujud. Yang mana yang dia mampu tempelkan ke permukaan bumi, itulah yang dia lakukan. Yang dia tidak mampu, jangan dia melakukannya. مسألة ثانية أيضا، من كان في عينه مرض أو في وجهه مرض يمنعه من السجود على الأرض فإنه يسقط عنه السجود، ولكن لا يسقط عنه ثني القدمين، وأن يكون في حال يستطيع أن يستخدم بعض الأركان والأعضاء السبعة كالقدمين والركبتين وكذلك اليدين إذا استطاع. Kemudian permasalahan yang kedua, ini juga sudah disebutkan namun ditegaskan di sini, bahwa seseorang yang terdapat penyakit pada bagian matanya yang menghalangi dia untuk melakukan sujud di atas wajahnya, di atas dahinya, namun dia mampu melakukan sujud dengan anggota-anggota sujud yang lain, dengan kakinya, dengan lututnya, dengan tangannya, maka apa yang dia mampu dia lakukan, itulah yang dia lakukan, ya. Sehingga ketika dia hendak sujud, dia sujud, maka dia sujud normal pada bagian kakinya. Dia mampu melipat jari jemari kakinya, maka itulah yang dia lakukan. Itulah yang dia lakukan. Jangan dia duduk bersila yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan kakinya untuk sujud. Dia tetap harus melakukan gerakan-gerakan sujud pada bagian kakinya, pada bagian lututnya dan tangannya. Qad la yastati'u al-qiyam wa la-sujud wa la-ruku'. Lahu an yusalli jalisan 'ala al-kursi. Lahu an yusalli jalisan mutarabbi'a. Fa idza ja'a waqtu as-sujud wajaba 'alayhi an yathni rijlayhi wa an takuna rukbatayhi multasiqatayn wa an yadha yadayhi waqta as-sujud. Kalau dia tidak mampu sholat berdiri, tidak mampu ruku, dan tidak mampu sujud, apa yang dia lakukan? Boleh dia sholat di atas kursi, ya, sebagai pengganti berdiri. Dia sholat di atas kursinya. Pada saat berdiri dia tetap di atas kursinya duduk. Pada saat ruku demikian pula. Ketika sujud, dia mampu menempelkan sebagian dari anggota sujud, maka dia wajib untuk melakukan gerakan sujud, yaitu dengan membengkokkan kedua kakinya, menempelkan lututnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, walaupun dia tidak menempelkan dahinya, karena itulah yang mampu dia lakukan. فإذا جاء وقت السجود المهم أن يجلس للسجود وأن يسجد إيماء بالقدر الذي يستطيعه لكي تسجد بعض الأعضاء السبعة من باب فاتقوا الله ما استطعتم. Ya, jadi beliau tegaskan lagi bahwa ketika tiba waktu untuk melakukan sujud, maka dia tetap memposisikan gerakannya itu seperti orang sujud. Kakinya dia posisikan seperti orang sujud, kedua lututnya, tangannya, dan dia membungkukkan semampu dia, walaupun dia tidak menempelkan wajahnya ke lantai, ke permukaan bumi, dia melakukan semampunya dengan membengkokkan kedua tangannya, karena itulah yang mampu dia lakukan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Qala al-mu'allif aw li shaqqil batni aw nahw dhalik, wa hadhihi masail mutakarrirah nafsuha allati dhakarnaha wal ahdhar kathira wal insan alayhi an yattaqiyallaha mastata', hadhihi al-qa'idah al-kulliyah. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau adanya operasi pada bagian perutnya. Ini yang sudah kita terangkan sebelumnya, ini semua adalah merupakan uzur-uzur yang menyebabkan seseorang diberi keringanan untuk meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib yang memang dia tidak mampu melakukannya. Uzur-uzur itu banyak, sehingga secara umum seseorang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan ibadah. Apa yang mampu dia kerjakan, itulah yang dia lakukan. Yang dia tidak mampu kerjakan, maka hal itu menjadi gugur darinya dan dia melakukan apa yang mudah. ثم انتقل الى صلاه المسافر فقال. Kemudian setelah itu beliau pun berpindah menerangkan kondisi salat orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Maka beliau mengatakan, "Wa man safara falahu ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asri wa baina al-maghribi wal 'isha' fi waqti ihda as-salatayn wa yattabi'u al-arfaq lahu." Dan barang siapa yang melakukan perjalanan safar, boleh baginya menjama' antara salat zuhur dan asar dan antara salat maghrib dan isya' pada waktu salah satu dari kedua salat tersebut, dan dia mengikuti orang yang mana yang lebih mudah, yang lebih ringan baginya. Hadhihi hiya al-mas'alatu al-ula hukmu al-jam'i fi as-safar. Maka ini permasalahan yang pertama kaitannya dengan hukum menjamak salat dalam perjalanan safar. Qala al-mu'allif lahu falahu an yajma' ay yajuzu al-jam'u fi as-safari taqdiman wa ta'khiran hasab al-arfaq lil-musafir. Wa hadha huwa al-mashhur min madhhab al-malikiyyah wa asy-syafi'iyyah wa al-hanabilah. Wa qala bihi jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf. Jadi kata beliau, boleh bagi orang yang melakukan perjalanan safar untuk menjamak salatnya. Mana yang mudah bagi dia, mana yang lebih ringan baginya? Apakah jamak takdim, yaitu mengerjakan dua salat di waktu zuhur misalnya, atau mengerjakan maghrib isya di waktu maghrib, takdim, atau jamak ta'khir, salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Maka ini diperbolehkan, mana yang lebih ringan baginya untuk dia kerjakan. Inilah madhab yang masyhur dari madhab Malikiyah, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan ini merupakan pandangan mayoritas para ulama dari ulama us-salaf dan khalaf. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. Hal ini berdasarkan hadith ابن عمر رضي الله عنهما. Beliau mengatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menjama antara maghrib dan isya apabila beliau bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan. ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berangkat sebelum tiba waktu zuhur, sebelum memasuki waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan salat zuhur hingga ke waktu asar. Hingga ke waktu asar, sehingga ketika tiba waktu asar barulah kemudian beliau singgah dan menjamak antara zuhur dan asar. Berarti jamak takhir. Namun apabila telah tiba waktu zuhur sebelum beliau berangkat safar, maka beliau mengerjakan solat zuhur terlebih dahulu, setelah itu beliau berangkat. Ma huwa al-afdal fil waqt lil musafir? Qala yattabi'u al-arfaq. Ai anna al-afdal huwa an yaf'ala al-musafir al-arfaq bihi wal aysar lahu min taqdim aw ta'khir. وهذا الأخذ بالأرفق هو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية ومن علمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وغيرهما. Lalu kemudian di sini timbul pertanyaan, lalu mana yang lebih afdal baginya? Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Maka yang sahih dari pandangan para ulama, dia mengikuti mana yang arfaq. Ini yang disebutkan oleh Sa'di. Yattabi'u al-arfaq lahu. Dia mengikuti mana yang lebih mudah baginya. Dia melakukan mana yang lebih ringan baginya. Apakah lebih ringan baginya jamak takdim atau lebih ringan baginya jamak takhir, dia melakukan mana yang lebih ringan. Ini adalah merupakan madhab Syafi'i dan madhab Hambali dan juga menjadi pilihan dari pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan yang lainnya dari kalangan para ulama. لأدلة التيسير المعروفة. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan tentang dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk memilih yang mudah, bahwa agama ini merupakan agama yang mudah untuk diamalkan. ولأن الجمع إنما شرع رفقا وتيسيرا على المكلف فكان فما كان أرفق له فهو أفضل. Dan karena menjamak itu, kenapa menjamak solat itu disyariatkan? Tujuannya adalah agar seseorang melakukan mana yang ringan baginya, tidak memberatkannya. Sehingga ini menunjukkan bahwa mana yang lebih ringan, mana yang lebih mudah dan tidak menyulitkan bagi seseorang ketika mengerjakannya, itulah yang dia amalkan. Lalu kemudian setelah itu beliau berpindah ke hukum mengqasar salat. Kata beliau, wa yusannu lahu qasru as-salati ar-ruba'iyyah fa yusalliha rak'atain wa huwa afdal min al-itmam. Kata beliau, disunnahkan baginya mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat untuk dijadikan salat 2 rakaat, dan mengqasar salat itu lebih afdal, lebih utama daripada menyempurnakan salatnya. أي أنه يسن قصر الصلاة في السفر، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال كثير من السلف والخلف لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Yaitu yang dimaksud oleh beliau bahwa disunnahkan mengqasar salat ketika safar. Ini adalah madhab mayoritas para ulama dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari as-salaf dan al-khalaf. Hal ini berdasarkan dalil-dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah." Bahwa tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian khawatir orang-orang kafir akan memerangi kalian. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Ya'la ibn Umayyah qala sadaqatun ay al-qasr sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum faqbalu sadaqatahu, fadalla ala annaha sadaqatun ay rifqan shuri'at rifqan bil ibadi wa taysiran alayhim walaysa ala al-hatm wal ilzam. Demikian pula berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang disyariatkannya mengqasar salat. Kata beliau, itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah untuk kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ucapan Nabi bahwa itu adalah sedekah yang Allah bersedekah untuk kalian, terimalah sedekahnya, menunjukkan bahwa mengqasar salat disyariatkan dalam perjalanan safar sebagai bentuk keringanan, sebagai bentuk keringanan bagi para hamba dan kemudahan untuk mereka dalam melakukan ibadah. Min bab at-tanbih, al-qasru lahu sababun wahidun wa huwa as-safar. Amma al-jam'u falahu asbabun 'adidah kal-marad was-safar wal-matar wal-khawf wa ghairi dhalik. Sebagai tanbih, sebagai peringatan bahwa disyariatkannya qasar itu sebabnya cuma satu, yaitu safar. Mengapa disyariatkan qasar? Jawabannya karena safar. Berbeda halnya dengan menjamak sholat. Kalau menjamak sholat itu sebabnya macam-macam. Jadi tidak hanya berkaitan dengan permasalahan safar. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, yushtaratu fi qasri as-salati fi as-safar an yakuna qad kharaja min buyuti baladihi wa faraqa umranaha wa tarakaha wara'a dhahrihi wa hadha bi ittifaqi المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل حكي الإجماع على ذلك لأن الله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. ووجه الدلالة من ذلك أن الله رتب وعلق القصر على الضرب في الأرض والذي هو في بيوته كائن في بيوته ليس بضارب في الأرض ولم يخرج منها فلا يجوز له القصر. Permasalahan yang keempat, bahwa disyaratkan seseorang diperbolehkan mengqasar salat ketika safar apabila dia telah keluar dari pemukiman yang ada di kampungnya, yang ada di wilayahnya. Dia telah meninggalkan kampung tersebut, dia telah meninggalkan atau berpisah dari bangunan-bangunan yang ada di negerinya, ya, dan dia meninggalkannya di belakang punggungnya, artinya dia telah keluar dari perbatasan negerinya atau perbatasan kotanya tersebut. Ini berdasarkan kesepakatan empat madhab, dari madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan bahkan telah dinukil kesepakatan para ulama dalam hal ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian darabtum fil ardi, ini ungkapan yang menunjukkan safar. Apabila kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat kalian. Maka sisi pendalilan dari ayat ini bahwa disebutkannya syariat boleh mengqasar itu dikaitkan dengan permasalahan ad-darbu fil ard, dengan permasalahan melakukan perjalanan safar. Maka orang yang masih tinggal di rumahnya tidak dikatakan dia musafir, sehingga selama dia masih di rumahnya, masih di kotanya, tidak diperbolehkan baginya untuk mengqasar salatnya. Qala an-Nawawi wa la yaqsiru qabla mufaraqatiha wa in faraqa manzilahu 'inda al-jumhur. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, dan jangan dia mengqasar salatnya sebelum dia meninggalkan rumahnya dan sebelum dia berpisah dari bangunan-bangunan yang ada di wilayahnya. Ala hadza tanbani mas'alat al-matar, man kharaja min baiti al-matar hal yaqsiru aw la yaqsir. Maka di sini muncul sebuah permasalahan. Seseorang dia telah meninggalkan rumahnya menuju bandara. Bandaranya masih ada di sepinggan, tambahan dari. Bandara masih ada di kota. Apakah ketika dia telah berada di bandara, apakah dia diperbolehkan mengqasar salatnya? Yanbani ala al-matar, aina al-matar? In kana dakhil al-qaryah la yajuzu al-qasr. In kana kharij al-mantiqah fa yajuzu al-qasr. Maka ini kembalinya kepada kondisi di mana keberadaan bandara tersebut. Kalau bandara itu masih di dalam kota, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengqasar. Kalau bandara itu sudah di luar kota, maka diperbolehkan baginya untuk mengqasar. Kalau di bandara kita di mana? Masih dalam apa di luar? Hah? Ana sa'alum matarun ana dakhil balad wal kharij. Yaqin di dalam. المسألة الخامسة لا يشترط لقصر الصلاة في السفر أن يكون قد دخل عليه الوقت وهو في سفر فمن سافر بعد دخول الوقت فله قصر الصلاة عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو أيضا رواية عن أحمد لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر أو فشرع في حقه أن يقصر الصلاة. Kemudian permasalahan yang kelima bahwa tidaklah disyaratkan dalam hal mengqasar salat ketika melakukan perjalanan safar bahwa waktu itu telah masuk ketika dalam kondisi dia musafir. Itu enggak disyaratkan. Dalam artian apa? Barang siapa yang melakukan perjalanan safar setelah masuknya waktu maka diperbolehkan baginya mengqasar salat. Ya, misalnya dia di Balikpapan ini sudah masuk waktu di dalam perjalanan menuju ke bandara sudah tiba waktu sholat. Kemudian setelah itu dia tetap melanjutkan perjalanannya, perjalanan ke mana atau ke Penajam atau ke Samarinda misalnya, dia tetap melakukan perjalanan dan dia sudah dalam kondisi musafir, dia telah meninggalkan kotanya, maka dalam keadaan seperti ini tetap diperbolehkan baginya untuk mengqasar salatnya karena dia telah berstatus sebagai musafir. Ini adalah madhab jumhur, mayoritas para ulama dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dinukilkan adanya kesepakatan para ulama dalam hal ini. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah tata cara salat yang dia lakukan ketika dia hendak mengerjakan salat itu. Ketika dia hendak mengerjakannya, dia musafir atau mukim? Kalau dia mengerjakannya, statusnya sebagai musafir, maka disyariatkan baginya untuk mengqasar. Kalau dia mengerjakannya masih dalam kondisi mukim, maka tidak diperbolehkan mengqasar salatnya. Mas'alatus sadisah, huna yaqulul marid, mu'allif yaqulul marid, idza ihtaj. Qawluhu wal marid, idza ihtaj ila al-jam'. Kemudian permasalahan yang keenam berkata Sa'd rahimahullah wal maridu idza ihtaja ila al jam'i baina as salatain falahu dhalik. Orang yang dalam keadaan sakit apabila dia perlu untuk menjamak di antara dua salatnya maka boleh baginya melakukan hal itu. Ay annahu yajuzu al jam'u baina as salatain li udhri al marad. Hadha madhhabu al malikiyyah wal hanabilah wa qawlu ta'ifatin min as syafi'iyyah واختاره النووي من الشافعية وابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء. Yang dimaksud oleh beliau bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang dalam keadaan sakit untuk menjamak solatnya dengan alasan sakit. Perbolehkan. Ini adalah madhab Malikiyah, madhab Hanabilah dan pendapat sekelompok dari kalangan ulama Syafi'i dan pendapat ini yang menjadi pilihan An-Nawawi, An-Nawawi dari kalangan ulama yang bermadhab Syafi'i. Demikian pula pendapat Ibn Taymiyyah, Al-Shawkani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Wa dhakaru adillatan minha hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isha bil Madinah min ghairi khawfin wala matar. Qala ba'd al-ulama إذا لم يكن خوف ولا مطر فما هو العذر إلا المرض هكذا قال بعضهم. Dan mereka menyebutkan beberapa dalil. Di antara dalil tentang diperbolehkannya menjamak antara dua solat karena sakit adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak solatnya di kota Madinah. Berarti enggak safar. Beliau menjamak antara solat duhur dan asar, antara solat maghrib dan isya di kota Madinah. Bukan karena ada perang dan bukan karena ada hujan. Jadi beliau tidak safar, tidak ada perang, tidak ada hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara dzuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Kata para ulama, maka dari hadis ini tidak ada lagi udzur yang lain kecuali sakit. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk dalil. Nabi menjamak ketika itu, ada kemungkinan bahwa beliau menjamak disebabkan karena ada sakit. وهناك تفسيرات لهذا الحديث أخرى. Jadi ini adalah penafsiran para ulama di dalam memahami hadis ini. واستدلوا أيضا بحديث المستحاضة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وهكذا. قال والاستحاضة نوع من المرض. Demikian pula para ulama mereka berdalil dengan hadis seorang wanita yang mengalami istihadhah, yaitu hadis Hamna bintu Jahash ketika beliau meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau mengalami istihadhah, ya. Jadi keluarnya darah bukan pada waktu-waktu biasanya. Kalau waktu biasanya itu kan haid menghalangi seorang untuk salat. Adapun istihadhah itu darah yang keluar karena adanya penyakit tertentu atau adanya sebab tertentu sehingga darah itu terus keluar meskipun bukan di masa haid. Nah, ketika dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya menjamak salat. Salat zuhur yang dijamak dengan salat maghrib, salat asar, salat maghrib yang dijamak dengan salat Salatul Isya. Maka ini juga merupakan dalil diperbolehkannya menjamak karena istihadhah, dan wanita yang mengalami istihadhah itu termasuk sakit, ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa sakit secara umum dan berat untuk mengerjakan salat masing-masing pada waktunya boleh dijamak. Thumma qala al-mu'allif wa salatul khauf. Kemudian setelah itu As-Sa'di rahimahullah ta'ala berpindah untuk menjelaskan tentang salatul khawf, salat dalam kondisi perang. Kata beliau, wa salatul khawfi sahhat anin nabi sallallahu alaihi wasallam bisifatin kulluha jaizah. Bahwa salat khawf itu sahih, telah diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan macam berbagai macam caranya yang seluruhnya diperbolehkan. وهذه الصفات الجائزة مبنية على القاعدة التي ذكرناها في الدورة السابقة أن العبادة إذا وردت بصفات وهيئات متعددة فإنه يجوز أن تفعل هذه وهذه وهذه إما على جهة التنويع أو بحسب الأنسب للحال. Jadi kata beliau, seluruh dari tata cara solat perang itu, dari tata cara solat khauf, seluruhnya boleh dilakukan. Ini dibangun di atas kaidah yang sudah pernah kita terangkan sebelumnya, bahwa apabila ada satu jenis ibadah yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beraneka ragam bentuknya atau caranya, maka boleh melakukan yang mana saja dari cara tersebut, atau dia melakukan mana yang lebih sesuai dengan kondisi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Wa fiha masail, al-mas'alatu al-ula, salatu al-khawfi hiya salatu al-maktubatu يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراسة المسلمين منهم. Permasalahan yang pertama kaitannya dengan salatul khauf ini, yang dimaksud salatul khauf yaitu salat yang diwajibkan yang ketika tiba waktunya bersama dengan kaum muslimin dalam menghadapi musuh, dalam memerangi musuh, atau di dalam hirasah, dalam hal menjaga perbatasan atau wilayah-wilayah kaum muslimin. Qala al-Qarafiyyu rahimahullahu ta'ala syar'iyyatu salati al-khawf tadullu ala anna maslahat al-waqt al-ikhtiyari a'zamu min maslahat istifa' al-arkan wa husul al-khushu' wa istiqbal al-qiblah wa illa lajawwaza asy-syar'u at-ta'khira lil-amn ma'a anna lam nash'ur bi maslahat al-waqt al-battah وتحقق شرف هذه المصالح ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على أن مصلحة الوقت أعظم من مصلحة طهارة الماء. هذه Hal ini diterangkan oleh Al-Qarafi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa disyariatkannya salatul khauf itu menunjukkan bahwa kemaslahatan waktu mengerjakan salat pada waktu pilihan, mengerjakan salat pada waktu yang telah ditetapkan, itu kemaslahatannya lebih besar dari memperhatikan kemaslahatan menyempurnakan salat dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Itu lebih besar kemaslahatan mengerjakan salat pada waktunya dari kemaslahatan menghadirkan kekhusyuan di dalam salat. Lebih besar dari kemaslahatan menghadap kiblat. Jadi lebih besar kemaslahatan mengerjakan salat pada waktunya. Sebab kalau tidak demikian, maka syariat ini itu tentu akan membolehkan seseorang menunda salat hingga keluar dari waktunya, ya, sampai terasa kondisi itu lebih aman. Ya, sampai terasa kondisi tersebut lebih aman. Ternyata tidak. Syariat ini memerintahkan kita mengerjakan salat dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Kerjakan salat pada waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu salat baru kamu mengerjakan. Kerjakan pada waktunya. Meskipun dalam kondisi kamu sedang menghadapi musuh yang menyebabkan engkau tidak bisa berdiri ketika salat, engkau tidak bisa menghadap kiblat, engkau kehilangan kekhusyuan, walaupun kamu tetap mengerjakan salat tersebut pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa menjaga salat untuk dikerjakan pada waktunya, ini kemaslahatannya sangat besar. Itulah yang dikehendaki di dalam syariat ini. Yang semisal dengannya, salat dengan tayamum. Salat dengan tayamum, tiba waktu salat lalu kemudian engkau tidak mendapatkan air, tidak boleh menunda salat yang menyebabkan keluar dari waktunya sampai engkau mendapatkan air dan keluar dari waktunya baru kamu salat. Tidak boleh. Kamu harus tetap salat pada waktu yang telah ditetapkan. Ketika engkau tidak mendapatkan air, maka disyariatkan bagimu untuk bertayamum. Kenapa? Karena menjaga salat untuk dikerjakan pada waktunya, kemaslahatannya itu lebih besar. Wa hadha yufiduna fi mashakil tahsul lil musafirin katiran fi al hafilat aw al ta'irat aw ghayr dhalik aw fi la yaqif sahibu al hafila wal waqt yakadu yakhruj al ta'ira kadhalik lan tasil illa ba'da khuruj al waqt الذي لا يمكن جمعها مع صلاة أخرى ففي هذه الحال تتيمم على أي حال وتصلي على أي حال بقدر الاستطاعة تأتي بالأركان وتصلي وتدرك الوقت ولو ذهب أكثر الأركان والشروط كالطهارة والقبلة والقيام وغير ذلك. Maka apabila kita telah memahami hal ini, ini akan menjawab sekian permasalahan-permasalahan dan problem yang dihadapi oleh mereka yang melakukan perjalanan safar. Orang yang melakukan perjalanan safar dengan bis, dengan kereta, dengan pesawat, sehingga mereka ketika tiba waktu sholat jangan menunda pekerjaan atau pelaksanaan sholat tersebut hingga keluar dari waktunya dengan alasan tidak ada air, dengan alasan tidak bisa mengerjakan secara sempurna, tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat. Tidak, kerjakan pada saat itu walaupun mengharuskan kamu meninggalkan sebagian syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kerjakan apa yang kamu mampu, yang apabila kalau kamu menunggu tiba di tujuan, engkau naik bis, engkau harus menunggu tiba di tujuan tapi keluar dari waktu sholat, atau di kereta engkau menunggu tiba di tujuan tapi keluar waktu sholat, demikian pula pesawat. Tidak, kerjakan di atas kendaraan. Meskipun asal hukumnya tidak boleh mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan, kamu kerjakan apabila engkau khawatir keluar dari waktunya apabila tiba di tujuan tersebut. Kerjakan di atas pesawat, kerjakan di atas bis, walaupun engkau meninggalkan sebagian rukun, walaupun engkau tidak bersuci dengan menggunakan air. Tayamum, lalu sholat dalam kondisi apapun yang kamu bisa lakukan. Tidak mampu menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat. Tidak mampu berdiri, kerjakan dengan cara duduk. Karena itulah yang mampu kamu lakukan. Al-mas'alah tsaniyah. Al-khawfu la yu'athiru fi 'adad ar-rak'at. بل إن كانت الصلاة صلاة الخوف في الحضر كانت أربعا، وإن كانت في السفر كانت ركعتين، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم في قول كافة العلماء، كما نص على ذلك جمع من العلماء منهم العمراني الشافعي ومنهم ابن قدامة وغيرهم من العلماء. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa diterangkan oleh Imrani, salatul khauf, salat perang itu tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Jumlah rakaat tetap sama seperti yang kita kerjakan secara umum. Apabila peperangan itu terjadi dalam kondisi kita tidak sedang safar, perang terjadi di negeri kita sendiri, di wilayah kita, kita dalam kondisi mukim, tidak sedang safar, maka salatul khauf dikerjakan 4 rakaat. Kalau ternyata peperangan yang terjadi di luar dari kampung halaman kita, kita dalam kondisi musafir, berarti salatul khauf dikerjakan 2 rakaat. Karena kondisinya musafir, diqasar salatnya. Dan sama saja hukum tentang hal ini, apakah dia sebagai makmum atau dia sebagai imam, hukumnya sama. Ini dalam pandangan mayoritas dari kalangan para ulama, di antaranya adalah madhab al-imam syafi'i sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Ibn Qudamah. Qad yas'al sa'il kaifa takunu salatul khauf fil hadar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin terjadi salatul khauf sementara kita tidak sedang safar? جواب لذلك أحوال أن يأتي العدو إلى مقريتنا فنقاتله ونحن في مدينتنا فنحن مقيمون وهو مسافر. Tentu dalam hal ini ada beberapa kondisi. Di antara kondisinya adalah musuh yang mendatangi kita, musuh yang masuk ke wilayah kita sementara kita sedang mukim, sedang berada di wilayah kita sendiri. Terjadi peperangan sementara kita tidak sedang melakukan perjalanan safar. المسألة الثانية والحال الثانية أن هناك أحوال غير القتال تلحق بالخوف وستأتي معنا. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa di sana ada kondisi-kondisi takut, ya, tapi bukan karena peperangan. Nah, itu nanti akan kita terangkan setelahnya. المسألة الثالثة صفتها قال المؤلف بصفات كلها جائزة أي جاءت بتنوع العبادات وقد قال الخطابي صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني وقال النووي والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. Kemudian permasalahan yang ketiga, kata beliau salatul khauf itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tata cara yang beraneka ragam yang semuanya diperbolehkan. Mana saja dari cara itu dilakukan maka itu hukumnya diperbolehkan. Ini disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa salatul khauf itu bermacam-macam tata caranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu di hari-hari yang berbeda-beda dengan cara-cara yang beraneka ragam. Dengan cara-cara yang beraneka ragam sehingga seseorang melakukan salat tersebut mana yang lebih berhati-hati dalam melakukannya dalam hal menghadapi musuh. Dia mengerjakan salat namun di saat yang sama dia tetap bersikap hati-hati, jangan sampai ada musuh yang datang secara tiba-tiba, dan lebih ketat dalam penjagaannya dengan berbeda-bedanya bentuk-bentuk sholat tersebut, namun pada hakikatnya seluruhnya sama dalam hal makna dan kandungannya, di mana mereka tetap melakukan ibadah dan mereka juga tidak lalai di dalam melihat dan mengawasi pergerakan musuh. Demikian pula disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa pandangan yang terpilih bahwa cara-cara ini, tata cara salatul khauf ini seluruhnya diperbolehkan masing-masing sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Bihasabi mawatiniha, bihasabi al-ahwal allati fiha jayshul muslimin wa fiha jayshul muslimun wa fiha jayshul muslimin wa jayshul adu, ففي أحوال نحتاج إلى هذه الصفة وفي أحوال نحتاج إلى هذه الصفة لأن هذه أحفظ للمسلمين. Jadi yang dimaksud dengan tergantung kondisi dan keadaannya, kondisi musuh itu berbeda-beda, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, sehingga pelaksanaan sholat al-khawf itu tergantung dari bagaimana cara kita mengawasi dan menghindari serangan musuh. Jangan sampai ketika sedang sholat kemudian musuh menyerang secara tiba-tiba dalam keadaan mereka sibuk dengan sholatnya. Maka oleh karena itu disyariatkannya tata cara sholat dengan cara yang berbeda-beda, ini semua kembali kepada kondisi dan keadaan bagaimana kondisi musuh pada saat itu. طيب قد يقول سائل الآن تغيرت الأمور والأحوال وصار القتال بالطائرات وبأسلحة أخرى لا يمكن تطبيق هذه الصفات الواردة في صلاة الخوف فماذا نفعل؟ Ya, di sini timbul pertanyaan. Ya, tentu ini kaitannya dengan kondisi pada zaman kita sekarang ini. Sekarang kondisi perangnya tidak seperti dulu. Kalau kondisi perang dulu ya masih panah, masih tombak, masih pedang. Tapi kan kondisi sekarang peperangannya pakai pesawat, pakai rudal, pakai senjata-senjata yang lebih canggih, lebih spektakuler sekarang ini. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan sholat yang kalau diterapkan tata cara sholat yang disebutkan itu nampak tidak sesuai dengan kondisi peperangan yang sekarang kita rasakan. Al-wajib an yusalli al-muslimu aqraba salatin wa aqraba sifatin ila as-salah ila ahad as-salawat al-waridah fi salati al-khawf kama nassa ala dhalika al-allamah al-Uthaymeen wa hiya raji'atun ila al-qa'idati fattaqullaha mastata'tum qa'idatul Qur'an al-kubra. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengerjakan salat dengan melakukan mana yang paling mirip dari tata cara salat yang dilakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan mana yang lebih mendekati apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tata cara salat tersebut dalam keadaan tetap tidak menghilangkan kondisi mereka di dalam mengawasi musuh ya ketika mengerjakan salat itu, maka itulah yang dia lakukan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kembali kepada kaidah yang besar yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wa ana aqra wa ata'ammal fi ahkam al-qital wa salati al-khawf aqul kayfa بعض الناس يسارعون إلى ما يسمونه جهادا وقتالا وهم في أشد الجهل لا يعرفون أحكام صلاتهم فضلا عن أحكام الجهاد والقتال وأشياء كبيرة في الحياة. Ketika saya membaca dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum peperangan, saya memikirkan kondisi mereka yang sebagian mereka begitu semangatnya ingin ikut perang, ingin mengikuti kancah peperangan yang disebut sebagai jihad fi sabilillah, dalam kondisi begitu jahilnya mereka tentang tata cara pelaksanaan salat salatul khauf ini, tidak mengerti sama sekali tentang bagaimana cara melaksanakan salat tersebut, apalagi yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar jihad, seputar peperangan. Mereka benar-benar dalam keadaan jahil di dalam pemahaman mereka tentang hukum-hukum tersebut. Yusammunahu jihadan wa ya'khudhuna ilayhi juhalan wa qad yamutu wa huwa lam yusalli salatan sahihah. Mereka menamakan itu sebagai jihad, lalu kemudian mereka merekrut orang-orang yang jahil untuk mengikuti apa yang mereka sebut sebagai jihad fi sabilillah. Boleh jadi mereka mati dalam keadaan mereka tidak mengerjakan salat dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma yadulluna ala ahammiyatil ilm fi kulli babin nadkhulu fihi. Maka ini menjelaskan kepada kita begitu urgennya ilmu dalam setiap permasalahan yang kita sedang menyelaminya. Wa nakhtimu bil mas'alati ar-rabi'ah wa hiya annahu yajuzu lil muslimi an yusalli salatal khawf عند كل خوف يلحق الإنسان كالهرب من السيل أو من الحريق أو من سبع أو من حية أو من عدو مجرم يريد أن يقتله فإنه يهرب منه ويصلي على حاله بقدر ما يستطيع، ولو سقطت كثير من الأركان إذا خشي خروج الوقت، ولو كان هاربا إلى غير القبلة كان يأتيه السيل أو الحريق كما يحصل في بعض البلدان من جهة القبلة، فلا يستطيع أن يستقبل القبلة، بل يولي القبلة ظهره ويصلي في طريقه إذا خشي خروج الوقت كصلاة المغرب أو صلاة الفجر مثلا. Kemudian kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini dengan menutup permasalahan yang keempat, bahwa diperbolehkan mengerjakan salatul khauf dalam kondisi takut apa saja. Jadi tidak khusus kaitannya dengan perang. Ya, misalnya seseorang mengerjakan salatul khauf dalam kondisi dia berlari berusaha untuk menghindari banjir, atau berusaha menghindari tsunami, atau berusaha menghindari kebakaran, atau dia berlari untuk berlari meninggalkan binatang buas, ada singa yang mengejarnya, atau ada gajah yang mengejarnya, atau apa saja yang berbahaya, dia akhirnya berlari karena takutan, atau ada ular yang besar yang mengancam dia yang menyebabkan dia berlari. Dan dia khawatir, jangan sampai kalau dia tidak sholat dan itu masih di waktunya, di waktu sholat tersebut, kalau dia terus berlari dan dia tidak sholat menyebabkan keluar dari waktunya, maka dia mengerjakan sholat sesuai dengan kondisinya, walaupun dia meninggalkan sekian banyak dari rukun-rukun sholat, walaupun tidak bersuci, walaupun dia tidak berdiri, walaupun tidak menghadap kiblat. Kalau misalnya banjir itu, tsunami itu datang dari arah kiblat, dari barat, ya tentu dia berlari ke arah yang berlawanan dengan kiblat, dia berlari ke arah timur, ya larinya itu jauh loh tsunami itu, iya kan, akhirnya dia harus lari. Kalau dia menunggu sampai dalam kondisi tenang keluar waktu sholat, nah dalam kondisi seperti ini kamu tetap mengerjakan sholatul khauf dalam kondisi apapun kamu, sambil berlari kamu sholat. Ya, misalnya sholat subuh yang waktunya sempit, maka kamu mengerjakan sholat tersebut ya dengan kondisi apapun, walaupun sampai kamu meninggalkan sebagian dari rukun-rukun sholat tersebut. Ini adalah merupakan madhab dari jumhur ulama, dari madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali dan yang lainnya. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berlindung diri dari sulitnya cobaan-cobaan yang menimpa kita, dan dari kesulitan kita dalam melunasi hutang, dan kesulitan kita di dalam menghadapi musuh-musuh yang senang ketika kita terjatuh ke dalam musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan dari pertemuan kita, dan kita melanjutkan insyaallah taala pada sesi yang kedua setelah salat al-Asr. Barakallahu fiikum.